Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir telah kita selesaikan pembahasan tentang bagaimana sikap manusia dalam menghadapi musibah-musibah duniawi, sehingga untuk pertemuan kali ini insyaallah kita akan berpindah kepada pembahasan yang lain, yaitu sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada beliau rahimahullah. Kaifa yad'u al-insan wa la yustajabu lah? Seorang penanya mengatakan, bagaimana bisa seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa la yustajabu lah, dan doanya tidak dikabulkan? Wallahu azza wa jal yakul ud'uni astajib lakum. Padahal Allah azza wa jal telah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Surat Ghafir ayat yang ke-60. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana telah kita sampaikan tadi, inti pertanyaan yang disampaikan kepada beliau rahimahullah tentang kondisi seorang hamba yang sekian lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin bertahun-tahun dia berdoa namun doanya belum terkabulkan. Maka kenyataan seperti ini seolah-olah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Allah menegaskan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doa kalian. Nah, bagaimana beliau rahimahullah mendudukkan dua perkara yang seolah-olah bertentangan dan bertolak belakang antara realita atau fenomena yang ada dalam kehidupan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Wal jawabu ala dzalik, maka jawabannya kata beliau rahimahullah, anna lil ijabati syurutan la budda an tatahaqqaq. Beliau mengatakan bahwa doa itu memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Secara umum setiap ibadah pasti memiliki syarat-syarat atau rukun-rukun yang harus terpenuhi. Maka perlu kita sadari bahwa doa merupakan sebuah ibadah, bahkan ibadah yang sangat mulia. Maka tentunya doa juga memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kita ambil contoh misalnya ibadah sholat. Apakah semua sholat kaum muslimin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya tidak. Hanya sholat yang terpenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Contoh yang lain misalnya taubat. Apakah semua taubat manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tentu tidak. Taubat yang memenuhi syarat-syaratnya, itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat-syarat doa, kata beliau rahimahullah, asyaratul awal yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Syarat yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang mutlak harus dimiliki oleh setiap muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping tentunya al-mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana syarat-syarat segala bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus memenuhi dua hal tadi, al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Nah, bagaimana perinciannya? Kata beliau rahimahullah, fayattajihu ilallahi subhanahu wa ta'ala biqalbin hadir. Seorang hamba berusaha untuk menghadapkan atau menghadirkan kalbunya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian berusaha untuk fokus dan konsentrasi ketika berdoa, berusaha untuk memahami arti-arti bacaan doanya. Kalbunya tidak terlalaikan dengan urusan-urusan duniawi. Sehingga para ulama mengibaratkan doa itu seperti sebuah senjata, sebilah pedang yang sangat tajam. Meskipun pedang tersebut tajam, namun pengaruhnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi orang yang memakainya. Ketika pedang tersebut dipakai oleh orang yang ahli untuk memakai pedang, dia memiliki kekuatan fisik yang sangat besar, dia juga seorang pemberani, maka tentunya akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Lain halnya ketika pedang tadi meskipun tajam, namun dipakai atau digunakan oleh orang yang tidak ahli untuk memakai pedang, fisiknya lemah dan dia seorang pengecut misalnya, maka tentunya pengaruhnya tidak akan banyak, pengaruhnya tidak akan terlihat, bahkan mungkin bisa mencelakakan orang yang menggunakan pedang tersebut. Nah, seperti itulah kurang lebihnya pengaruh doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba. Doa kita tahu merupakan ibadah dan termasuk salah satu ikhtiar untuk bisa mewujudkan keinginan dalam hal mendatangkan maslahat atau menolak mara bahaya. Namun bagaimana pengaruhnya? tergantung kepada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi dan keadaannya. Sehingga di antara faktor penentu terkabulnya doa adalah kemampuan hamba untuk menghadirkan kalbu untuk khusyuk, fokus dan konsentrasi ketika berdoa. Sehingga benar-benar khasiat doa akan bisa terlihat dengan nyata. Alimun bi annahu azza wa jal qadirun ala ijabati da'wah. Di samping itu, dia juga harus menyadari bahwa Allah maha mampu untuk mengabulkan doanya. Jangan sampai kemudian merasa ragu, apakah doa saya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apalagi ketika dia meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doanya. Harus diyakini dan disadari bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'a ay yakuna lahu kun fayakun, kata Allah. Hanyalah urusannya ketika Allah berkehendak, maka cukup dengan mengatakan kun, jadilah fayakun, maka pasti akan terjadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Kata beliau, "Berdoalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Dalam keadaan kalian yakin doa tersebut akan dikabulkan. Dalam kondisi kalian meyakini bahwa doanya akan terkabulkan. Harus ada keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Kemudian berikutnya, asyaratus tsani, syarat yang kedua. An yash'ur al-insanu hala du'a'ihi bi annahu fi amasil hajah. Hendaknya seseorang berusaha menghadirkan perasaan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia memanjatkan doanya. Menghadirkan perasaan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Kalbunya sangat berharap dan memohon kepada Allah agar doanya terkabulkan. Dan bahkan terkadang terlihat kesungguhan tersebut secara zahir dengan mengangkat kedua tangannya atau bahkan menangis ketika berdoa. Ini menggambarkan bahwa dia sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonannya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kondisinya seperti itu. Sehingga terkadang syarat yang kedua ini nampak secara lahir dan batin. Kalbunya subhanallah sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara lahiriah juga terlihat dengan mengangkat kedua tangan, dengan menangis, bahkan merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang diberi taufik untuk melakukan doa dengan cara seperti ini, maka ketahuilah bahwa pengkabulan doa sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengabulkan doanya. Dan kita ingat bagaimana kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, terutama dalam kondisi-kondisi genting sebelum terjadinya perang Badar Kubro misalnya. Beliau sampai-sampai mengangkat kedua tangannya dengan posisi yang sangat tinggi, sehingga selendang beliau jatuh. Dan Abu Bakar mengatakan, hasbuk, hasbuk ya Rasulullah, cukup, cukup ya Rasulullah. Karena memang kondisinya sangat genting. Kata Nabi SAW, kalau seandainya kaum muslimin kalah pada hari itu, maka sungguh tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis kaum muslimin saat itu. Maka beliau berdoa dengan sangat sungguh-sungguh dan serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum, kata Allah. Ingatlah ketika engkau beristighatsah. Istighatsah itu artinya berdoa ketika kondisi-kondisi genting, namanya istighatsah. Fastajaba lakum, maka Allah mengabulkan doa kalian. Ini salah satu bukti bahwa syarat yang kedua ini sangat menentukan terkabulnya doa seorang hamba, menampakkan kesungguhan dan kebutuhan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahir dan batin. Kemudian kata beliau, wa anna Allah ta'ala wahdahu walladhi yujibu da'wal muttar idza da'a. Kemudian selain itu dia juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala semata yang bisa mengabulkan doanya, terutama ketika dalam keadaan darurat, dalam keadaan genting. Wa yakshifu su', dan dialah satu-satunya yang bisa menghilangkan musibahnya. Yakin Allah Azza wa Jalla an-nafi' ad-dharr. Dialah yang bisa memberikan manfaat dan menghilangkan mara bahaya. Tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa menentukan bagaimana hasil akhirnya. Amma an yad'u Allah 'azza wa jalla wa huwa yash'ur bi annahu mustaghnin 'anillahi ta'ala. Adapun seseorang yang berdoa kepada Allah dalam keadaan dia merasa tidak butuh kepadanya. Walaysa fi daruratin ilaih. Dalam keadaan atau kondisi normal. Tidak dalam keadaan darurat atau genting. Dalam arti tidak ada harapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia pasrah, dikabulkan ya silahkan, tidak dikabulkan ya silahkan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, la yakul ahadukum idza da'a Allahumma kfir li in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimil masalah. Beliau mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan ketika berdoa, Allahumma kfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku kalau engkau berkehendak, Allahumma rahamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku kalau engkau berkehendak. Ini adab yang tidak baik ketika berdoa, seolah-olah dia tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membutuhkan istighfar, atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk memberikan ampunan, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Seolah-olah dia mengatakan seperti itu. Liya'zinil mas'alah. Bahkan kata beliau, hendaknya dia membesarkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalnya ketika ada seseorang yang meminta pertolongan kepada kita, dia memohon dengan sangat kepada kita agar diberi bantuan. Dia memohon bahkan dengan merengek-rengek kepada kita, atau bahkan dengan menangis kepada kita. Tentu hati kita akan merasa semangat dan antusias untuk membantunya. Namun ketika dia meminta kepada kita dengan asal-asalan, tidak menunjukkan rasa butuhnya kepada kita, maka tentunya kita juga tidak akan semangat untuk memberikan bantuan kepada orang yang kondisinya seperti itu. Ini sebatas sebagai contoh untuk mendekatkan pemahaman saja. Berbeda kondisinya antara dua orang tadi. Yang pertama benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan yang sangat luar biasa. Dia tunjukkan kesungguhan tersebut secara lahir dan batin. Dengan kondisi orang yang kedua tadi, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asal-asalan, seolah-olah merasa tidak butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya hasil yang akan diperoleh sangat bertolak belakang. Wa inna ma yas'alu hakadha 'adatan. Namun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sebagai adat kebiasaan saja, sebagai rutinitas harian saja. Ini juga penting untuk kita ketahui. Jangan sampai ketika berdoa kepada Allah hanya sekedar menjalankan rutinitas harian, sekedar untuk melakukan adat kebiasaan sehari-hari. Tidak demikian. Doa di samping merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia, sebatas berdoa itu sudah bisa mendatangkan pahala, bisa membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita juga harus menyadari bahwa kita butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai ada perasaan merasa tidak butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak masalah, tidak mengapa. Jangan sampai ada perasaan seperti itu. Fa inna hadza laisa bihariyin bil ijabah. Maka doa yang seperti ini wajar jika tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah. Kemudian selanjutnya syarat yang ketiga, an yakuna mutajanniban li aklil haram, berupaya untuk menjauhi makanan-makanan yang haram, tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Dan telah kita sampaikan bahwa makanan yang haram secara global terbagi menjadi dua jenis. Makanan haram yang secara zatnya keberadaan makanan tersebut memang diharamkan secara syar'i. Misalnya daging babi, bangkai, khamr, atau yang semisalnya. Kemudian yang kedua adalah makanan yang diharamkan karena cara mendapatkannya yang tidak syar'i. hukumnya haram karena cara mendapatkannya tidak syar'i, dengan cara mencuri, dengan cara melakukan penipuan yang semisalnya. Meskipun makanannya halal, keberadaan makanan tersebut halal, namun diperoleh dengan cara yang tidak syar'i. Maka kedua-duanya harus berusaha untuk dijauhi. Fa'inna aklal haram ha'ilun bainal insan wal ijabah. Karena kata beliau, mengkonsumsi makanan yang haram akan menjadi penghalang antara seorang hamba dengan terkabulnya doa. Kama sabata fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau telah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah thayyib adalah maha baik. La yaqbalu illa thayyiba. Tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara almu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sungguh Allah telah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Dia telah memerintahkan para nabi atau para rasul. Wa qala ta'ala, maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari makanan-makanan yang baik. Ma razaqnahum, ma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kaum mukminin mengkonsumsi makanan-makanan yang baik. Wa qala ta'ala, dan Allah pun berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shaliha. Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari makanan-makanan yang baik. Wa'malu shaliha, dan lakukanlah berbagai amal soleh. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Summa zakara Nabi sallallahu alaihi wasallam arrajula yutilu safar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah kisah tentang seseorang yang yutilu safar, melakukan safar dengan menempuh jarak yang sangat jauh. Ash'ath aghbar, dalam keadaan rambutnya kusut, aghbar, tubuhnya berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, dia membentangkan kedua tangannya ke atas langit. Ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram, sementara makanannya haram, pakaiannya haram, dan dia mengkonsumsi makanan yang haram. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang ini telah melakukan beberapa sebab atau faktor terkabulnya doa. Kita tahu doa memiliki adab-adab yang akan mendukung terkabulnya doa. Orang tadi, kata Nabi SAW, telah melakukan safar dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Safar termasuk salah satu faktor penyebab terkabulnya doa, sehingga disunahkan untuk memperbanyak doa ketika safar. Kata ulama, semakin jauh safar yang ditempuh, maka semakin besar potensi terkabulnya doa. Yang kedua, kata Nabi SAW, dia dalam keadaan rambutnya kusut dan tubuhnya penuh dengan debu. Ini juga termasuk salah satu faktor pendukung terkabulnya doa, menampakkan kondisi yang seperti itu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan diri sebagai orang yang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, terkadang ada seorang hamba yang kondisinya sangat memprihatinkan, tertolak di depan pintu-pintu manusia. Lau aqsama 'alallah la abarrah. Kalau seandainya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, la abarrah, maka pasti Allah akan mengabulkan sumpahnya. Seorang hamba yang fakir dan tidak dihargai sama sekali oleh manusia, ketika masuk ke rumah meminta izin kepada pemilik rumah ditolak, diusir bahkan, karena kondisinya seperti itu, dengan pakaian yang sederhana, dengan kondisi lahiriah yang sangat memprihatinkan. Namun kata Nabi alaihissalatu wassalam, lau aqsama 'alallah la abarra. Kalau seandainya dia berdoa dengan menyebutkan sumpah kepada Allah, la abarra, Allah akan mengabulkan sumpahnya. Kemudian yang ketiga, orang tadi mengangkat kedua tangannya, membentangkan kedua tangannya ke atas langit. Ini juga termasuk adab yang baik ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa, untuk menunjukkan betapa butuhnya hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah dia bertawassul dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ini juga termasuk salah satu faktor pendukung terkabulnya doa. Bisa kita bayangkan, empat adab pendukung terkabulnya doa telah dilakukan oleh orang tadi. Namun kata Nabi alaihissalam, fa'anna istajabulah. Bagaimana mungkin doanya akan terkabulkan kalau makanannya haram, pakaiannya haram, dan dia mengkonsumsi makanan yang haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya beliau rahimahullah akan menjelaskan secara terperinci tentang adab-adab ketika berdoa. InsyaAllah akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.